Paling baik dalam mengajar. Paling baik dalam mengajar. Baik. Lihatlah Rasulullah dalam mengajar. Paling baik dalam mengajar. Bukan guru yang main menunjukkan kesombongannya kepada murid. Orang tua kamu siapa? Saya tahu persis orang tua kamu. Lalu pakai tunjuk kiri dengan muridnya, ya. Kamu duduk situ. Pakai tunjuk kiri. Maka yang guru seperti ini jelas-jelas guru yang tidak pantas untuk kita teladani. Belajarlah dari orang yang bisa kita teladani akhlaknya. Baik. Selanjutnya. Oke, seorang murid hendaknya jangan mau berguru kepada sosok yang lebih pandai namun kurang warak. Nah, itu. Sosok yang lebih pandai tapi kurang warak. Makan mie dia. Gurunya hobi makan pop mie. Gurunya tidak warak dalam makan, gitu kan? Tidak warak dalam makan. Sambalnya kanannya jari yang tuh. Tidak warak. Ya, kalau seandainya sekali sekala itu sah, tidak masalah. Sekali dia makan durian, enggak nyari durian lagi musim nih. Tiap hari ketemu durian di dalam kamarnya. Padahal durian itu termasuk makanan makruh, termasuk makanan makruh. Dan guru ini tidak kita temukan dia tidur selepas sholat asar, tidur selepas sholat subuh. Kita tidak menemukan dia. Jadi carilah. Seorang murid hendaknya jangan mau berguru kepada sosok yang kurang warak. Sementara ilmunya banyak. Ilmunya banyak tapi tidak warak. Kalau ngomong dengan perempuan, iubana dalam mencik mata untuk mencelik kepada si. Ya? Biji matanya ini ngelihat ke perempuan dalam betul. Kemudian senyumnya dibuat-buat. Kan ketahuan oleh kita nih. Kau kucing aye bajal. Kan ketahuan kan? Ketahuan oleh kita. Lagi jalan bareng-bareng dengan guru matanya. Si guru, ya, matanya liar melihat kepada lawan jenis. Ini enggak warak ini. Jadi carilah sosok yang lebih warak walaupun ilmunya masih di bawah yang ini. Ada dua nih, muallim A, muallim B. Alhamdulillah dua-dua muallim ilmunya beliau lebih tinggi. Tetapi agak kurang warak. Contoh, agak kurang warak bagaimana? Muallim yang ini kalau dia mengimami sholat umpamanya cepat. Assalamualaikum. Ya, muallim yang satu lagi, masya Allah, ya, dia sholatnya tenang, zikirnya tenang, doanya tenang, nampak sekali, dan dia tidak mau terburu-buru. Dalam hal ini kelihatanlah pokoknya. Nah, utamakanlah mencari guru dari yang macam itu. Ini disebut oleh Hasan Al-Basri. Kenapa orang-orang yang mendengarkan dakwahmu tidak berubah-ubah? Padahal dakwahmu hebat, berapi-api, tapi dia tidak berubah-ubah. Maksudnya itu tidak lebih baik, tidak lebih soleh, tidak lebih dapat hidayah. Ternyata orang ini akhlaknya tidak bisa dipedomani. Ya, kurang warak, enggak warak. Ya. Lanjut. Sebagian ulama. Nggak usah, yang D langsung. D, hendaknya pencari ilmu berhati-hati agar tidak hanya terpaku kepada orang-orang terkenal dan tidak mau belajar dari tokoh yang kurang terkenal. Sebab menurut Al-Ghazali, hal itu termasuk kesombongan dalam ilmu. Saya hanya mau berguru kepada master dari guru-guru ini. Kalau masih level Ustaz Zul baru, enggak ada. Kalau masih level Ustaz Irsyad baru enggak. Kalau levelnya masih Ustaz Zul, ini masih di bawah. Sombong dia orang macam ini. Ya? Umpama satu lagi. Alah, siapalah Ustaz Filni itu? Siapalah Ustaz Fadil itu? Itu sombong. Saya maunya dengan syekhnya Ustaz Fadil. Padahal Allah kasih rezeki kepada kita, ini yang di depan kita. Kalau kita tidak pandai mensyukuri yang ada di depan kita, jangan mimpi Allah akan memberikan yang lebih tinggi dari itu. Tapi kalau kita bisa syukuri yang ini, maka insya Allah, Allah akan berikan yang ditinggi, yang lebih baik daripada itu. Jadi jangan sombong ya. Sombongnya itu menganggap diri kita tidak level jadi muridnya. Tidak level. Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Rendahkan dirimu, maka orang ingin mencurah untukmu. Tapi kalau engkau meninggikan dirimu, maka orang tidak akan mencurah untukmu. Coba cari lihat. Ambo ingin diisi dek ko. Saya ingin diisi oleh air ini. isinya lebih banyak. Tapi karena saya sombong, saya lebih tinggikan. Bisa masuk enggak ini ke dalam? Rendahkan, rendahkan. Maka dia bisa memasukkan. Tuh. Bisa dia memberi. Bagaimanapun, contoh. Contoh. Saya baru, kemarin ini baru ketemu dengan orang yang ternyata beliau ini sangat mahir dalam menembak jitu menggunakan panah. Apapun jenis panahnya. Hah? Apapun jenis panahnya. Apakah horsebow, apakah compound, apakah apa? Panah standar atlet, atau panah apa saja. Dia sangat mahir menggunakannya. Kalau tutup botol aqua dibuka, lalu diberikan jarak 40, 50, sampai 90 meter. Kan jauh tuh. Suruhlah dia memanah. Dia bisa memasukkan anak panah itu ke dalam lubang itu. Lubang tutup botol itu. Ketika kita merendah-rendahkan diri di hadapannya, dia bersemangat mencurahkan ilmunya kepada kita. Coba. Dia bersemangat mencurahkan ilmunya kepada kita. Bandingkan. Bandingkan. Dengan orang yang mengatakan, apa yang kau tahu, saya sudah tahu semuanya. Maka dia akan menutup diri untuk memberikan ilmunya yang ada pada dirinya kepada kita. Ya. Nah, ketika kita mencoba merendahkan diri, insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu. Sekali lagi, hendaknya pencari ilmu berhati-hati agar tidak hanya terpaku kepada orang-orang yang terkenal dan tidak mau belajar dari tokoh yang kurang dikenal. Contoh, sekali lagi, untuk para ummahat. Ada ustaz apa namanya yang kemarin datang, yang ustaz yang Al-Quran? Tafiz? Ustaz Kanova. Ustaz Kanova. Ternyata muridnya satu orang dapat sanad, yaitu Zikra. Allah Zikra itu dulunya adalah adik saya. Dulunya dia itu adalah teman saya. Dia itu orang biasa. Saya dengan dia masih sama. Kalau udah kayak gitu, padahal Ustaz Kanova mengatakan, untuk di Payakumbuh, saya sudah percayakan ngambil sanad dari Zikra umpamanya. Nah, merendahlah. Jangan, saya maunya dengan Ustaz Kanova. Ini sombong. Sombong. Secara keilmuan dia sudah lebih daripada kita, karena dia terus belajar dan terus belajar. Sekarang dia dapat sanad, kita belum. Dan kita di menurut urutan pemberi sanad dari murid saya ini, kalian bisa mengambil sanad sekalipun muridnya lebih kecil. Imam Syafi'i dalam usianya masih 12 tahun dia menjadi guru dari murid-muridnya Imam Malik yang lebih tua, jauh lebih tua daripada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i masih sebesar Arzak. Mana Arzak? Coba berdiri nak. Coba berdiri. Nah ini. Ini Arzak. Coba Arzak, maju ke depan nak. Sini. Maju ke depan sayang. Sini, sini, maju. Coba lihat, Imam Syafi'i. Ibaratnya ini Imam Syafi'i. Kan kecil nih. Imam Syafi'i kecil nih. Tapi Imam Syafi'i banyak dapat sanad. Imam Syafi'i dapat banyak sanad. Lalu ada Bang Abid, ada Bang Umar, ada Ustaz apa Ustaz? Zainal, Rinaldi. Ya. Beliau berhak enggak belajar daripada beliau? Sangat berhak. Sangat berhak. Kenapa? Beliau sudah dapat sanad. Walaupun badannya kecil, umurnya masih kecil, tapi dia punya. Kita wajib merendahkan diri di depannya. Kita wajib belajar darinya. Jangan berkata, dari siapa dia dapat sanad, saya mau belajar dengan dia. Maka ini orang angkuh, orang sombong. Seorang penuntut ilmu tidak boleh begitu. Siapapun yang dia manahkan kepada untuk mengajarinya, maka rendahkanlah diri di depannya. Rendahkanlah diri di depannya. Nah. Lihat, Ahmad bin Hanbal apa digelari? Apa digelari Imam Ahmad bin Hanbal? Sudah sayang, duduk nak. Syukran ya, jazakallah khair. Apa gelar Imam Ahmad bin Hanbal, Ustaz Fadil? Imamnya para ahli hadis. Imamnya para ahli hadis. Yang paling pertama terkenal dalam sejarah membukukan hadis siapa? Yang paling pertama terkenal dalam sejarah membukukan hadis siapa namanya? Saya perjelas, dia adalah guru Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas terkenal dengan kitab hadis pertamanya yang disebut dengan Al-Muwatta. Kitab hadis pertama di dunia ini adalah kitab Al-Muwatta. Ternyata Imam Syafi'i waktu datang ke Madinah jumpa dengan Imam Malik. Saya ingin berguru, melihat badannya kecil, usianya juga masih kecil. Apa katanya? Kata Imam Malik, sebaiknya engkau menghafal Quran. Saya sudah hafal Quran. Kalau begitu, engkau pelajarilah dulu kitab Muwatta ini. Saya sudah hafal kitab Muwatta. Kagetlah sang guru ini, Imam Malik bin Anas. Ya. Lalu, dalam waktu yang sebentar saja, Imam Syafi'i sudah dibenarkan menjadi asistennya. Waktu yang sangat sebentar sudah dibenarkan menjadi asistennya. Kemudian datang kemudian hari orang yang jauh lebih junior, yaitu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Syafi'i? Jangan sesekali kalian adu saya dengan Ahmad bin Hanbal. Dia lebih berilmu daripada saya tentang hadis. Ya, coba lihat. Bagaimana beliau menghormati orang yang lebih junior, padahal orang itu lebih berilmu. Orang itu lebih berilmu. Saya sekarang sudah tidak malu-malu apabila berjumpa dengan siapapun yang lebih junior. Dia dulunya adalah mantan murid saya. Kalau saya lihat pada dirinya ada kelebihan yang saya tidak punya, saya tidak akan malu-malu menghinakan diri di depannya. Siap menjadi muridnya. Dan itu adalah sebuah karakter yang harus dimiliki oleh setiap kita penuntut ilmu. Memang tentulah ilmu dari orang yang berilmu, tetapi jangan sok. Bukan yang orang yang, alah ini kawan saya, enggak enak belajar dengan kawan. Ini maaf ya, kayak Abang Umar, kayak Bang Abid, kayak Bang Imam, itu Bang Fadil, itu abang saya. Ya, enggak enak belajar dari abang, apalah rasanya. Maaf, ini juga bentuk daripada ketinggian hati. Kalau kerendahan hati enggak mau kayak gitu. Kerendahan hati siapapun yang mau ngajarin saya, siapapun yang mau mengasuh saya, alhamdulillah, itu bentuk kerendahan hati. Begitu. Ya. Lihat berikutnya. Ya. Mencari ilmu dan mendatanginya kepada ahlinya yang soleh. Ilmu adalah sesuatu yang terhilang dari seorang mukmin. Ia akan mengambilnya dimanapun menemukannya, merauknya dimanapun ia beruntung menjumpainya. Jadi ilmu itu dikejar, ilmu itu dicari. Kalau ada orang berilmu, bukan dia yang didatangkan, ya, tapi kita yang memburunya. Kita yang memburunya. Jadi kalau dia sempat datang ke kota kita, jangan berharap dia kita bawa ke rumah kita. Tapi harusnya kita yang datang di mana dia berada. Di mana dia berada? Dek, karena orang kaya, saya orang kaya. Saya yang biayai beliau datang ke KP Kumbu ini. Maka dia harus ngajar saya di rumah saya. Itu bentuk kesombongan. Sombong. Kalau dia memang diinapkan di hotel, kita yang harus datang kepadanya. Bergurulah kepadanya di hotel sana. Di dalam kamar. Dengarkan nasihatnya. Jangan sampai mentang-mentang kaya, rumah kita banyak kamarnya, besar, ongkos pulang pergi ustaz ini kita yang biayai, lalu ustaz itu kita datangkan, kita diajarinya di rumahnya. Ini bentuk kesombongan. Kecuali kalau dari awal kita mohon, ustaz berkenanlah menjadi tamu kami di rumah kami, ajarkanlah kami ilmu. Ayah, dengan merendahkan diri, itu sah. Baik ya, kita kembali kepada konsep kita dalam mendatangi ahli ilmu. Kalau mau ilmunya lebih kuat diberi oleh Allah, lebih banyak dan lebih berkah, datangilah ahli ilmu. Datangilah ahli ilmu. Datangilah ahli ilmu. Datangi, datangi, datangi. Datangi ahli ilmu. Datangi ahli ilmu. 6. Lanjut, yang F. Belajar dengan guru secara fisik bukan hanya online dan buku. Ya. Coba, jangan belajar, ngandalkan belajar itu melalui YouTube. Ustadznya YouTube. Saya bebas belajar dengan ustadz manapun. YouTube itu penyampainya sepotong-sepotong. Di mana-mana provinsi, saya masuk. Selalu saya dengarkan pengakuan dari orang-orang yang mengatakan, selama ini saya mendengarkan melalui YouTube. Saya hanya melihat wajah ustadz melalui YouTube. Sekarang saya langsung duduk di depan ustadz dan mendengarkan. Beda ustadz katanya. Beda, setrumannya beda, ya, kekuatannya beda, dan rasanya juga beda dibandingkan hanya melihat di YouTube. Begitu. Jadi belajar melalui YouTube, kalau zaman dulu hanya melalui buku. Buku Syekh. Ini juga cara belajar yang tidak berkah. Kecuali umpamanya kayak kita kemarin, Bid, di sana. Papa katakan sama Abid, sama kalian bertiga yang kibar, mulai ke depan belajar tafsir sama papa. Kan begitu kan? Nanti papa akan rekomendasikan kitabnya adalah Minhajul Misbahul Munir. Itu ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Ketika papa datang kita belajar. Ketika papa tidak ada kalian dikasih tugas. Lalu papa pulang kita diskusikan tugas itu, ya. Akhirnya kalian menamatkan kitab tapi di bawah panduan, di bawah bimbingan, ini baru benar. Kalau sempat belajarin cuma baca kitab saja, atau ngandalkan Google, ngandalkan YouTube. Insya Allah, siapa yang belajar tidak langsung duduk ketemu fisik dengan gurunya, dia belajar dengan halusinasi. Dia belajar dengan setan. Dia akan mudah tersesat. Sangat mudah tersesat. Jadi belajar yang paling aman itu adalah ke fisik, ketemu fisik. Inilah penyebab kenapa dulu orang-orang belajar itu mau menempuh perjalanan jauh. Jauh. Habiskan duit, gak ada masalah. Pokoknya ketemu fisik dengan gurunya. Ya. Baik. Tunggu. Sejauh ini ada yang bertanya? Tidak ada. Lanjut. Kedua. Kedua, menunjukkan ketundukan hati. Tunduk patuh kepada guru dalam berbagai urusan. Jangan keluar dari saran dan arahannya. Ya, jangan melawan pada guru. Tunduklah pada guru. Adab penuntut ilmu. Tunduklah pada guru. Kalau guru mengatakan, kamu bangun jam sekian, tunduklah. Kalau guru mengatakan, jangan makan jam anu, tunduklah. Kalau guru mengatakan, dalam belajar ini, cukupkan sampai halaman anu, maka tunduklah, jangan lewat. Kalau kita mampu baca lebih lewat, sementara guru mengatakan cukup sampai halaman 50, cukup sampai 50. Itu yang disebut dengan tunduk. Tunduklah, patuhlah kepada arahan-arahan guru. Ya, tunduklah, patuhlah kepada arahan guru. Nah, apabila diarahkan oleh guru kita, semua arahannya tolong dipatuhi. Mungkin kalau ditanya sama Ustaz Fadil, ada beberapa indikasi ya, beberapa indikasi dari santri-santri kita yang perlu menambah kepatuhan kepada arahan-arahan guru. Contoh, kita juga begitu. Kita dibuat peraturan. Peraturannya hari Jumat pakai pakaian anu. Hari anu pakai pakaian anu. Seragamnya harus anu. Kita ingin lihatkan diri kita ini tidak mau diatur oleh siapapun. Kita bisa ngatur diri kita sendiri. Gue, elo, elo. Hah? Kalau kayak gitu gayanya, maka dia sedang menunjukkan bentuk tertentu dari keangkuhan dirinya. Dia sedang menampakkan keangkuhan dirinya. Orang macam gini pasti lama-kelamaan dia tidak akan bisa berkompetisi dengan para penuntut ilmu lainnya. Tidak akan bisa. Bahkan, ini juga saran ini kepada Hufaz. Pakaian murid apa? Pakaian seragam guru juga harus itu. Sebenarnya begitu. Kalau pakaian muridnya macam ini, pakaian seragam guru silakan begitu. Cuman mungkin dibuat jubah. Kalau murid hanya seperti Pakistan, gurunya seperti jubah umpamanya kan. Warnanya maksudnya jadikan sama. Kemudian ada silakan aksesoris tertentu yang memang khusus untuk guru. Silakan seperti jubah. Ini lebih karena antara tuan dengan budak juga Nabi tidak mengizinkan berbeda. Sampai-sampai orang ketika menuntut ilmu di zaman salaf dulu enggak tahu mana guru mana murid ketika mereka sedang bersama-sama. Karena model pakaian guru tidak mentereng, tidak berbeda habis dengan muridnya. Sama makan yang dimakan oleh murid, sama itu juga yang dimakan oleh guru. Kalau muridnya disuruh makan pakai nampan, gurunya jangan makan pakai piring. Makan bareng dengan guru yang lain pakai nampan juga. Begitu. Jadi murid melihat ada kesamaan dalam sosial bersama dengan gurunya, ya. Supaya tidak ada perbedaan. Baik. Menunjukkan ketundukan hati. Ketahuilah bahwa merendahkan diri kepada guru adalah kemuliaan. Tunduk kepadanya adalah kebanggaan dan tawaduk di hadapannya adalah kehormatan. Ibnu Abbas rela berjalan memegang dan menuntun binatang tunggangan yang dinaiki Zaid bin Sawid al-Ansauri, salah seorang gurunya, meskipun tak diketahui keagungan dan kedekatan tali kerabatannya. Ketiga, menatap guru dengan penghormatan. Menatap guru dengan penghormatan. Ini adab. Jangan tatap guru dengan pelecehan. Jangan tatap guru dengan mata sudut begini. Ya, dengan mata sudut atau dengan begini. Melihat guru dengan mata seperti ini. Ya, mata nantang, ya, mata nantang begini. Jangan. Tataplah guru dengan mata penghormatan. Ya enggak usah pula dibuat sendu begitu gurunya, bukan gitu, ya. Tapi melihatlah kepada gurunya dengan penglihatan yang kelihatan kita sedang menghormati guru kita. Hah? Iya Ustadz, iya Mu'allim, ya. Nampak. Dari mata ini kelihatan orang ini sedang nantang, sedang benci, ya, sedang nantang, sedang apa? Kelihatan dari mata. Ya. Baik. Menatap guru dengan penghormatan. Silakan. Apa itu? Ada 1/4 jam lagi. Kenapa? Sudah cukup? Hah? Ah. Saya katakan tadi selepas sholat asar kita lanjut 1 jam. Ya. Saya tidak akan minta 1 jam setelah sholat asar. Bukan dari semenjak saya habis bicara tadi. Jadi kita selesaikan sampai jam 5. Saya mau ini kitab kita selesaikan dalam 2 hari. Saya pikir Jumat ini dari pagi tadi. Ah, sampai kita menyelesaikannya sore ini. Kalau perlu malam. Besok lanjut lagi 1 hari lagi. Sehingga ini kitab tamat. Nah kalau seandainya kita ternyata mulai jam 2 tadi. Itu pun dah telat lewat 1/4. Kemudian selesainya asar tadi. Ya Allah gak akan sampai. Akhirnya gantung terus semua pembahasan kita. Ya, silakan. Menurut sebagian peneliti, memelihara dan memperhatikan adat itu lebih dipertesan dibandingkan yang lain. Yang mana? Tidakkah Anda melihat bagaimana Allah memuji orang-orang yang beradab dan memberikan kebutuhan mereka dengan firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat yang 3? Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang diuji hati mereka dan Allah oleh Allah untuk bertakwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang keempat, membayarkan hak guru. Nah, seyogianya seorang murid tidak memanggil gurunya dengan panggilan kamu. Kamu, anta, ente, you, lo. Jangan seorang murid panggil gurunya, apalagi pakai tunjuk ya. Ente sih gak mau dengerin aneh. Ini guru, dipanggil ente pakai tunjuk lagi. Ente, atau anta sih agak kurang mikir. Ya Allah ngomong gitu sama gurunya. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar murid yang jauh berkah ilmu darinya. Ngomonglah dengan adab. Adabnya adalah tundukkan diri seolah-olah kita ini kacungnya. Tahu arti kacung tahu? Ya, seolah-olah kita ini pelayannya. Walaupun guru yang berilmu, guru yang beriman, dia juga tidak akan melecehkan kita. Tolong itu sendal saya jilat. Juga enggak akan mau dia seperti itu. Bahkan tolong sendal saya bawain kemari, ya. Kalau dia masih mampu, biasanya guru yang beriman dia akan ambil sendiri. Tapi murid memperlakukan dirinya di hadapan guru seperti kata Nabi SAW, kalau Musa sekarang hidup, pasti dia akan menjadi pelayan saya. Ini kata Rasulullah. Bahkan Musa sendiri berkata, nanti akan muncul Nabi di akhir zaman. Kalau di waktu zaman itu saya hidup, saya rela menjadi tukang bawa terompanya. Hah? Begitu. Itu menandakan adab murid kepada guru. Jadi jangan sungkan-sungkan, sambut gurunya datang. Kalau guru kita datang, sambut dia. Jangan lengah-selengoh saja. Kayak orang lain, orang biasa saja datang. Nggak boleh. Adab para murid, ketika guru datang itu disambut. Sambut. Kalau dia bawa beban, bawakan bebannya. Disalami tangannya. Dan salah satu di antara bentuk kesantunan murid pada guru, salam, cium tangannya. Ya, ini adalah adab. Ini adab. Begitu. Antara guru dengan orang tua, adabnya hampir sejajar. Itu adab. Antara, ya tentu saja dalam hal ini, guru perempuan dengan murid perempuan. Ya, guru laki-laki dengan murid laki-laki. Adabnya seperti itu. Ya. Kalau ada murid bertanya, Ustadz, tadi antum mengatakan begini. Pakai kalimat antum. Untuk bahasa antum dalam bahasa Arab sebenarnya enggak tepat diarahkan pada orangnya satu. Antum itu orangnya banyak. Nah, di Indonesia sudah disulap bahasa antum itu seolah menghormati orang lebih tua. Jadi bahasa Arabnya dipaksa untuk jadi bahasa Indonesia. Hah? Lalu dinisbatkan kalimat antum kepada orang yang lebih tua atau kepada guru. Ustaz, saya sih lebih menganjurkan begini. Kalau bisa, ustaz ya ustaz saja. Ustaz, tadi ustaz mengatakan begini. Itu kan lebih bagus daripada ustaz tadi antum mengatakan begini. Ya. Karena kalimat antum ini pun sekarang sudah jadi bahasa gaul. Sudah bukan lagi bahasa penghormatan untuk saat ini. Kalau dulunya anta ya, sekarang sudah naik sedikit kepada antum. Nah, kalau untuk kepada ustaz ya ustaz. Baik. Begitu. Jadi apa tadi? Seyogianya seorang murid tidak berbicara dengan guru dengan menggunakan sapaan kamu atau dirimu, dan jangan memanggilnya dari kejauhan, tapi Ustaz! Oi, Ustaz! Jangan, karena dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat sendiri Allah telah melarang. Jangan sesekali kamu memanggil Rasul itu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Nah, Rasul kan gak ada, tapi pewarisnya ada. Siapa itu? Para ahli ilmu. Ahli ilmu adalah para pewarisnya. Maka perlakukan dia begitu. Kalau kita perlu apa-apa, dekati dia. Ya, jangan seperti kawan kita kepada kawan yang lain. Tapi dekati dia. Bicaralah baik-baik. Ya. Namun hendaknya seorang murid memanggil gurunya dengan panggilan penghormatan yang disukai gurunya. Kalau gurunya mengatakan begini, ya, macam di Madrasah Putra, panggil nanti ustadz ke depan, jangan dipanggil lagi ustadz, panggil saja abah, ya, kan begitu kan? Abah senang dipanggil begitu, dah panggil aja. Kalau jangan panggil abah ya, panggil ustadz. Kalau udah kayak gitu berarti sukanya dipanggil ustadz, panggil dia dengan itu. Ah, jangan diantum-antumi Ustaz. Apa jangan diantum-antumi? Apa antum ini gimana sih? Ya. Beko. Sudahlah, cukup. Ya. Keempat, membayarkan hak guru. Ada berikutnya, membayarkan hak guru. Tahu apa hak guru? Alfa tahu apa hak guru? Yang udah baca pasti tahu. Yang udah baca pasti tahu. Hah? Jangan menghibah guru. Ini aib besar. Dan ini terjadi di mana-mana di Payakumbuh. Gurunya asik kena gibah terus. Asal duduk yang kena gibah gurunya. Ustaz tuh cerita giginya dua kebukuk. Hah? Hidungnya pesek. Ekstrim lo peseknya itu masalahnya. La ilaha illallah. Janggu ilahiyah do, tapi bentuk kambing. Oke, ustaz tu cik kekurangan, nyo pendek, bule. Kalau mengecek, soronya nak tadanga do. Ustaz tu yo, ilmunya banyak, tapi nyo tak pandai menyampaikan ilmu yo do. Asyik kena gibah saja. Atau sisi yang lain. Ustaz itu kalau menjelaskan sesuatu itu kayaknya muter-muter sana sini. Enggak paham kita. Kalau kita ceritakan itu kepada orang yang bisa memberikan solusi, maka ini benar. Itu boleh. Tapi kalau ceritakan hanya sekedar curhat-curhatan, cerita-ceritaan, ini pelanggaran adab. Hak guru sudah dia telan. Tidak boleh. Jangan dihibah ustadznya. Hah? Ustadz itu aneh ya, bah aneh ya. Nya badannya kurih, ketek, tapi suaranya kadang. Apa tuh gunanya? Apa gunanya semua itu? Hah? Baik, ikhwah yang kami muliakan. Mungkin yang paling acok kena hibah ku Sa'ari. Karena Sa'ari ini rajanya teriak-teriak. Wah, sampai keluar urik liyenya kan. Padahal itulah yang membuat suasana jadi ribet pula. Jadi hidup. Ya. Nah, siapa lagi Ustaz sini yang sering kena bully? Ustaz yang bujangan. Sudahlah, cukup. Berikan kepada guru itu haknya. Apa haknya? Jangan dihibah. Di antara bentuknya A, bersikap hormat kepada guru di hadapannya dan menolak gunjingan tentang dirinya. Kalau ada yang datang ingin menggunjing si guru, langsung katakan no way. Katakan begitu. Kita cerita tentang Ustaz Anu yuk. Kalau ada yang mengatakan begitu, tolong katakan no way. Kalau bahasa kampung kita nih. Ya. Kenapa? Oh. Baik, lanjut. serta tidak rela terhadap gunjingan orang lain kepadanya. Tidak rela. Kalau dengar guru kita digunjing oleh orang lain, kalau dengar guru kita digunjing oleh orang lain, jangan sampai senyum pula kita dengarnya. Padahal dia guru kita. Hah? Antum jangan sampai terpancing, bahkan terangsang untuk ingin tahu lebih. Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, ada hal yang penting yang saya mau ceritakan kepada engkau tentang si fulan." Ayo simak baik-baik. Datang seorang sahabat pada Nabi, "Ya Rasul, ada hal penting yang mau saya sampaikan kepada engkau tentang si fulan." Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, "Sebentar. Pandangan saya tentang si fulan itu selama ini positif. Kira-kira kalau saya dengarkan cerita kamu tentang dia, akankah berubah negatif pandangan saya tentang dia?" "Ya lebih kurang begitulah wahai Rasulullah. Kalau begitu simpan dalam perutmu, tutup mulutmu, pulanglah ke rumahmu." Nabi gak mau dengar. Saya selama ini pandang saya positif sama Ustaz Asbi. Lalu datang si fulan menyampaikan berita tentang dirinya yang menyebabkan saya berpandangan negatif tentang beliau. Nabi mengatakan, simpan dalam perutmu, tutup mulutmu, pulang. Saya gak mau dengar. Selesai. Ya. Dan untuk sejauh ini, bagi Ustaz Zul sendiri ternyata itu sangat menenangkan. Karena Ustaz Zul tahu, si fulan mempergunjingkan Ustaz. Saya enggak mau dengar lebih lanjut. Apa gunjingnya tentang ambo? Apa leh? Semakin dia jelaskan apa gunjingnya, semakin sakit hati saya kepadanya. Betul enggak? Ya, maka prinsip saya begini saja. Semoga Allah ampuni saya. Semoga Allah juga mengampuninya. Selesai. Ya, kalau seandainya saya digunjing orang dan saya tahu, maka saya tidak ingin menggali lebih dalam. Tidak mau mendengar lebih dalam. Kalau dia menyebarkan kemana-mana, biarlah dia berurusan nanti dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beban itu jadi ringan. Saya ketemu dengan dia juga tidak begitu terasa tersakiti gitu kan. Saya masih bisa senyum dengannya ketika dia sudah begitu banyak menghina dan menginjak-injak saya. Saya masih bisa berbagi senyum. Saya masih bisa menyodorkan telapak tangan untuk bersalaman dengannya. Itu lebih bagus daripada kita gali lebih dalam. Semakin diterangkan makin mendendam saya. Apa enaknya buat saya? Enggak ada. Ya, jadi ini kalau kita dengar ustaz kita digunjingi, diajak digunjingkan, jangan ridho. Jangan ridho, jangan biarkan ustaz kita digunjingkan, apalagi bergunjing tentang ustaz, itu hak. Terus, jika tidak mampu untuk menolak, maka pergi meninggalkan majelis tersebut. Ya, terus. B. Seyogyanya murid mendoakan guru sepanjang hidupnya. Doakan ya Allah. Ya Rabb. Tambahkanlah ilmu guruku. Panjangkanlah umurnya dalam kebaikan. Sepanjang hidup didoakan. Coba Ustaz bertanya sekarang. Sampai sekarang ada enggak mendoakan Ustaz Rifyan? Hah? Ada enggak mendoakan beliau? Yang lama-lama nih, murid-murid lama, ada. Karena bagaimanapun kalian telah menimba ilmu dari beliau. Ya, doakan beliau. Apa yang beliau tahfizkan kepada kalian, sampai sekarang ada dalam kepala kalian berkat beliau. Doakan beliau. Ustaz Fadil, bersama Ustaz Fadil, kalian sudah bermajlis dengannya beberapa bulan ini. Dan sudah banyak ayat-ayat Allah yang Allah antarkan menjadi milik kalian bersamanya. Ada enggak kalian mendoakan beliau? Belum. Berarti hak beliau belum ditunaikan. Hak beliau belum ditunaikan. Anak-anak kami yang putri-putri di Mulazamah Putri, doakan muallimahnya. Doakan muallimahnya. Siapapun muallimahnya. Muallimah Ayu, muallimah Rahma, muallimah Umi Azam, muallim Abu Azam, ya. Abah Zulkifli. Kok gelap ketawa? Muallimah Mama, ya. Doakan mereka. Siapa yang kita pernah mendapatkan ilmu darinya, doakan. Semoga kita didoakan pula oleh murid kita. Enak loh dapat doa itu, enak sekali. Ustaz Abu Azam, kalau Ustaz Abu Azam tahu muridnya mendoakan, Ustaz Abu Azam cinta enggak? Pasti, pasti. Mama, kalau sempat Mama tahu muridnya mendoakan Mama, Mama akan jatuh hati enggak dengan mereka semua? Pasti. Tidak ada guru yang tidak bahagia kalau dengar muridnya mendoakan. Tidak ada. Seperti bahagianya orang tua, si anak mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua sampingnya nangis tuh. Dia tahu anaknya doakan dia. Ya. Guru juga begitu. Guru bahagia sekali, apalagi kalau ketemu dengan guru, ini umpamanya guru saya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz sehat dan panjang umur. Nah, yang akrab melakukan itu, yang Ustaz ingat namanya siapa, yang dulu sahabat kita, murid kita, siapa namanya? Yang anak Ustaz Suparman. Dia sudah keluar. Dia yang paling besar badannya. Menghafalnya susah sedikit. Siapa? Siapa? Fadlan. Fadlan, Ananda Fadlan, Ustaz ingat betul. Sampai sekarang Ustaz ingat betul adabnya. Coba lihat ya, semenjak Abah punya murid, dia yang agak cukup terkesan oleh Abah. Kenapa? Asal Abah datang, dia datang menyongsong. Dia songsong, dia salami. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Ya, itu yang dia dapatkan, dia langsung praktekkan. Dari seluruh murid, dia yang paling menjaga adab itu. Asal kita mau pergi, Ustaz hati-hati Ustaz, Masya Allah. Nah, dalam hal ini Ananda Umar yang menerapkannya pada Abah, ya. Datang kita dikejar oleh Ananda Umar. Kalau seperti ini dilakukan semua murid-murid, pasti guru-gurunya akan jatuh cinta kepada murid-murid ini. Dan dia ingin lebih lama duduk bersama murid, memberikan lebih banyak pada murid-muridnya. Ini adab, adab. Adab kita kepada Tuan Guru kita. Nah. Selesai. Selesai, cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok jam berapa? Jam 8. Jam 8 on time. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم.